Bismillah, kita lanjutkan sesi keduanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kita baca bait yang ketiga, bait yang ke-31. Wa syartu dhal i'rabi ayyadafna la lil ya kaja'ahu abika da'tila. Syarat syarat pengi'raban ini, maksudnya asma'us sittah itu di'rab dengan di'rab dengan waw ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dan dengan ya ketika khafat. Jadi wa syartu dal i'rabi, syarat i'rab ini, ayyadafna la lil ya, yaitu harus sebagai mudhaf tapi tidak pada ya. Maksudnya tidak kepada ya mutakallim. Contohnya seperti apa? Ja'ahu abika dha'tila. Ya, seperti ja'ahu abika. Ja'a abu akhu abika. Akhu mudhaf. Abika abi mudhaf. Oleh karena itulah rafa'nya dengan waw, jarnya dengan ya. Jadi intinya syarat yang Arab ini berlaku, ayyadafna. Itu dia syaratnya. Ayyadafna sebagai mudhaf. La lil ya, tapi bukan untuk ya. Tapi bukan untuk ya. Contohnya ja'a akhu abika dha'tila. Jadi ja'a akhu abika dha'tila. Ini sebagai apa? Dha-nya. Ja'a akhu abika. Naat, naat jadi ayahmu yang punya ayah sakit kan, gitu. Enggak, dha'tila ini artinya yang memiliki kedudukan ataupun ketinggian gitu ya. Ya, tila ini seharusnya ada hamzahnya nih ya. Namun hamzahnya dibuang. Bukan sakit, cacat. Cacat. Kalau cacat berarti ntar ya, if ya kan dia ifta'ala ya. Kalau ifta'ala kan berarti, kalau misalkan cacat berarti alifnya ini bukan huruf tambahan. Kan gitu ya. Kalau dia cacat, sebentar ya. Ya, salah. Iya, asmaul khamsah. Makanya saya bingung kenapa dha tapi ya. Ada huruf illah kan, illah. Jadi Allah ya. Kalau itu yang sakit. Ini i'tila, ini tinggi nih artinya. Tapi kok dha ya? Ja'a akhu abika. Oh, begini. Ini sebagai maf'ulun bih ya. Iya. Iya, sebagai maf'ulun bih. Jadi ja'a akhu abika dha'tila, ayahmu mendatangi saudara ayahmu ya. Saudara ayahmu mendatangi orang yang punya kedudukan tinggi gitu ya. Jadi orang yang memiliki derajat tinggi, nah demikian. Wallahu alam. Jadi kita bisa lihat di sini aku sebagai mudhaf, oleh karena itu bisa di-i'rab dengan waw rafa'nya. Kemudian abi juga sebagai mudhaf, oleh karena itu bisa di-i'rab dengan ya khafatnya. Dan dha juga sebagai mudhaf, oleh karena itu bisa di-i'rab dengan alif nasabnya. Ya, nasabnya dia. Nah demikian. Dan kita bisa lihat juga mudhafun ilaihnya, mudhafun ilaih dari ketiga-tiganya, yaitu dari akhun, dan dari abun, dan dari bunya, itu tidak untuk ya. Ya. Jadi, idhafahnya tidak untuk ya. Wallahu'alam. Nah, itulah syaratnya. Jadi, syarat asma'u sittah di Arab dengan i'rab ini adalah ayyadhafna. Oh, ini bukan ayyadhafna, ayyadhafna ya. Ayyadhafna fan. Jadi ayyudhafna la lil ya, jadi diidhafahkan tidak kepada ya. Nah demikian, itulah syaratnya. Atau mungkin kalau bisa kita hitung berarti syaratnya dua di sini, mudhaf sama tidak diidhafahkan kepada ya mutakallim. Itulah syaratnya. Dzakara an-nahwiyyun li i'rab hadhihi al-asma' bil hurufi syurutan arba. Namun ahli nahwu, ya an-nahwiyyun, para nuhat itu menyebutkan i'rab apa namanya ya, untuk i'rab ini ya, untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf terdapat 4 syarat ya, syartan arba'atun. Dzakara an-nahwiyyun arba'atan ya, syartan arba'atan. Jadi syurutan arba'atan. Ya benar, syurutan arba'atan, syarat yang 4 ya. Nah, jadi menyebutkan ada 4 syarat ya. Namun ahli nahwu menyebutkan ada 4 syarat untuk i'rab untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf. Ya, untuk i'rab isim-isim ini dengan huruf. Ahaduha an takuna mudhafatan. Pertama, an takuna mudhafatan, berupa mudhaf. Wahtaraza bidzalika min an la tudhaf. Nah, sehingga dengan syarat yang pertama ini itu kita tidak bisa nyatakan sebagai asma'u sittah, atau kita tidak bisa mengi'rab lafaz-lafaz tersebut dengan huruf jika tidak sebagai mudhaf. Wahtaraza bidzalika min alla tudhafa. Jadi terihtiraslah ya, dengan syarat yang pertama ini terihtiraslah dari yang tidak diidhafahkan atau yang bukan sebagai mudhaf. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatiz zahirah. Maka sesungguhnya ketika itu dia di'rab dengan harakat, maksudnya ketika tidak diidhafahkan. Harakat yang zahir. Contoh hadza abun wa raitu aban wa marartu bi abin. Kenapa? Ya karena syaratnya tadi mudhafah. Dan terihtiras dengan dia sebagai mudhaf yang tidak sebagai mudhaf. Al-thani, syarat yang kedua, an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim. Di mana dia tidak didhafahkan kepada ya mutakallim. Atau dengan kata lain, didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ya, syarat yang kedua, didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Contoh, hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Fa in udifa ila ya'il mutakallim, dan kalau dia diidhafahkan kepada ya mutakallim, waribat bi harakatin muqaddarah, maka dia di'rab dengan harakat yang muqaddarah. Contohnya hadza abi wa raitu abi wa marartu bi abi, maka ini dengan harakat muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah di atas huruf ba'nya tersebut. Wa lam tu'rab bi hadhihi al-huruf, dan tidak di'rab dengan huruf-huruf ini. Wa sayati dzikru ma tu'rab bihi hina idzin, dan akan datang penyebutan penyebutan dia itu di'rab sesuatu yang dia di'rab dengannya ya, ketika itu ya, nanti akan disebutkan tentang permasalahan ini, yaitu dengan dhammah dengan harakat muqaddarah ini akan datang penjelasannya. Al-thalith, yang ketiga, antakuna mukabbarah ya, antakuna mukabbaratan. Jadi dianya mesti mukabbarah, isim mukabbarah. Isim mukabbarah merupakan lawan dari isim musaghgharah. Ya. Iya. Dia itu harus bukan yang tasghir, ya takbir ya. Lafaznya harus takbir. Jadi jangan yang tasghir. Mukabbarah. Pokoknya tidak ditasghir maksudnya. Jadi tidak ditasghir. Wahtaraza bidzalika min an takuna musaghgharah. Nah, ini mengihtiraz ya, syarat yang ketiga ini mengihtiraz yang statusnya musaghgharah. Ya, mengihtiraz yang statusnya musaghgharah. Ini mengecualikan yang statusnya musaghgharah. Fa innaha hina idzin, maka yang musaghgharah ketika itu di'rab tu'rabu bil harakatiz zahirah. Tu'rabu bil harakatiz zahirah. Jadi i'rab dengan harakat yang zahir. Contoh, hadza ubayyu. Zaid hadza ubayyu Zaidin. Wa zuwayyu Malin. Ini adalah bapaknya Zaid dan yang memiliki harta. Namun di sini kita tasghir Ubayyu wa Zuwayyu. Wa ra'aitu Ubayya Zaidin ya. Kita bisa lihat ya, Ubayya di Arab dengan harakat zahira. Wa Zuwayya Malin. Wa marartu bi Ubayyi Zaidin wa Zuwayyi Malin. Ya, nah di sini kita tasghir. Dan ketika dia musaghgharah, dia di'rab dengan harakat. Ar-rabi, dan yang terakhir, syarat yang terakhir, antakuna mufradah, dalam bentuk mufrad. Wahtaraza bidzalika min an takuna majmu'ah aw musannah. Nah, ini mengihtiraz ya, hal maksudnya syarat yang keempat ini mengihtiraz statusnya berupa jamak dan berupa isim musanna. Ya, majmu'atan aw musannatan. Fa in kanat majmu'atan uribat bil harakah fi dhahirah. Kalau dia itu dijamakkan, maka dia diarab dengan harakat zahirah juga. Contoh haula'i aba'uz zaidin. Mereka itu adalah ayah-ayahnya Zaid, ya, ayah-ayahnya beberapa Zaid. Wa raaitu aba'ahum, dan aku melihat ayah-ayah mereka. Wa barartu bi aba'ihim, dan aku melihat berpapasan ataupun ya berpapasan dengan ayah-ayah mereka. Wa in kanat musannatan uribat bi i'rab al musanna, dan kalau dia itu berupa isim musanna maka dia i'rabnya seperti i'rabnya isim musanna. Ini bil alif raf'an, dengan alif rafa'nya. Wa bil ya'i jarran, dengan ya jarnya. Wa nasban, dan nasabnya. Jadi dengan alif rafa'nya, dengan ya jarnya dan nasabnya. Contoh hadzani abu abawa zaidin, hadzani abawa zaidin wa raaitu abawaihi zaid abawaihi wa marartu bi abawaihi. Ini adalah kedua ayahnya Zaid, dan aku melihat kedua ayahnya, dan aku berpapasan dengan kedua ayahnya. Walam yadhkuril musannifu rahimahullahu taala min hadhihi al-arba'a siwa syartain al-ulaini siwa syartain al-ulaini syartain al-awwalaini syartain al-awwalaini. Dan musannif, maksudnya Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala, itu enggak nyebutin keempat syarat ini kecuali yang dua pertama aja. Ya. Kecuali yang dua pertama doang. Tsumma asyara ilaihima biqaulihi. Nah, itu tersirat ya, maksudnya dua syarat yang pertama tersebut, ya, karena kan tadi syarih mengatakan tidak menyebutkan keempat syarat ini kecuali dua yang pertama aja. Nah, ini tersirat di dalam pernyataan beliau, maksudnya di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik, wa syartu dzal i'rabi ayyudifna la lil ya, ayyudifna la lil ya, ayyudifna satu la lil ya dua, ay syartu i'rabi hadhihi al asma'i bil hurufi an tudafa ila ghairi ya al mutakallim. Maksudnya syarat mengi'rab isim-isim dengan isim-isim ini dengan huruf, ya, syarat mengi'rab isim-isim ini dengan huruf hendaklah atau adalah diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Itulah syaratnya. Fa'ulima min hadza annahu la budda min idhafatiha, maka dari hal ini ya, diketahuilah bahwa dia itu harus mudhaf, la budda min idhafatiha, tapi bukan kepada ya mutakallim. Nah, demikian. Wa annahu la budda an takuna idhafatuha ila ghairi ya al mutakallim. Ya, di mana mudhafun ilaihnya itu bukanlah ya'ul mutakallim, ya, la budda an takuna idhafatuha ila ya'il ila ghairi ya'il mutakallim. Wa yumkin ay yufhama asy-syartanu al-akharanu min kalamihi. Ya. Tapi mungkin juga dapat dipahami dua syarat yang lainnya itu dari pernyataan beliau. Dapat dipahami dua syarat yang lainnya dari pernyataan beliau secara tersirat. Ya, secara tersirat. Di mana itu? Wa dzalika anna dhamir fi qawlihi ayyurifna. Dan pernyataan yang tersirat tersebut ataupun pemahaman yang bisa kita dapatkan dari pernyataan muallif ya untuk dua syarat berikutnya terletak pada pernyataannya yudhofna. Ya, dhamir yang ada di yudhofna, maksudnya terletak pada pernyataannya yaitu dhamir yang ada di yudhofna. Yang raji ilal asma allati sabaqa dzikruha. Ya, nun yang ada di yudhofna itu kembali kepada isim-isim yang telah kita sebutkan sebelumnya atau maksudnya yang telah dia sebutkan sebelumnya. Ya. Yang telah dia sebutkan sebelumnya. Ya, sebelumnya kan sudah disebutkan di bait sebelumnya itu min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mim min hubana. Abun akhun hamun kadzaka wahanun. Nah, itulah dia. Ya, wahanu. Nah, ini disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya wahua, ya, wahua lam yadhkur illa mufradan mukabbaratan. Lam yadhkurha afan wa huwa lam yadhkurha illa mufradatan mukabbaratan. Dan dia enggak nyebutin lafaz-lafaznya ya, dan tidaklah dia menyebutkan lafaz-lafaz tersebut, yaitu isim-isim yang sudah dia sebutkan tadi itu, kecuali dalam keadaan mufrad dan mukabbarah. Nah, mungkin. Jadi bisa saja sudah tersirat dua syarat berikutnya itu juga sudah tersirat di dalam pernyataan muallif. Tersiratnya di mana? Terletak pada dhamirnya doang. Terletak pada dhamir yudhofna. Karena apa? Karena dhamir yudhof, dhamir yang terletak pada kalimat yudhofna yaitu nun itu, nunnya itu kembali kepada isim-isim yang disebutkan sebelumnya. Di mana isim-isim yang disebutkan sebelumnya itu dalam kondisi mufrad dan mukabbar. Kan gitu. Tidak dalam kondisi musanna, tidak dalam kondisi jama' dan juga tidak dalam kondisi musaffar. Nah, sehingga ya secara enggak langsung berarti penulis juga sebenarnya mensyaratkan ke empat syarat tersebut. Faka'annahu qol, maka oleh karena itu seakan-akan dia berkata menyatakan wa syartu dzal i'rabi ay yudafa at wa ikhwatuhu al-madhkuratu ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, seakan-akan ngomong begitulah. Jadi seakan-akan lafaz ab dan saudara-saudaranya itu diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Nah, berarti kalau misalkan lafaznya bukan ab, misalnya lafaznya ubay, berarti enggak bisa. Atau kalau misalkan lafaznya abawan, berarti enggak bisa. Atau kalau misalkan nafasnya aba, berarti enggak bisa. Karena lafaznya harus abun dan saudara-saudaranya itu yang sudah disebutkan tadi. Nah, demikian. Wallahu alam. Jadi seakan-akan begitulah pernyataan muallif ya, karena memang nunnya kembali kepada kelima ataupun keenam isim tersebut. Yang mana lafaz-lafaz keenam isim tersebut itu disebutkan dalam kondisi mufrad dan mukabbarah, tidak dalam kondisi selain dari keduanya. Nah, wa'lam dan ketahuilah annadhu la tustamalu illa mudafatan. Illa mudafatan ya. Jadi dan ketahuilah bahwa dhu ya, dan ketahuilah bahwa dhu itu tidaklah digunakan kecuali dalam kondisi sebagai mudaf. Enggak akan pernah dhu berdiri sendiri maksudnya. Pasti dia itu sebagai mudhaf, yang berarti harus ada mudhafun ilaihnya. Itu perlu untuk kita ketahui. Makanya di sini dijadikan himbauan oleh muallif dengan mengatakan i'lam wala tudhaf ila mutmar. Dan juga ketentuan dhu ini enggak akan pernah dia diidhafahkan kepada dhamir. Wala tudhaf ila mutmarin. Dan dia enggak akan diidhafahkan kepada dhamir. Bal ila ismi jinsin zahirin ghaira ghairi sikatin. Akan tetapi dia diidhafahkan kepada isim jenis yang jelas yang bukan sifat. Ya, isim jenis yang jelas yang bukan sifat. Maksudnya bukan kepada isim fa'il. Iya, benar. Ghairu sifatin, bukan isim sifat. Ya. Itu maksudnya. Jadi dia hanya diidhafahkan kepada isim jenis. Isim jenis itu ya ismul dzat atau ismul makna, ya pokoknya selain isim sifat. Itu isim jenis. Jadi lawan dari isim jenis adalah isim sifat. Lawan dari isim jamid adalah isim mustaq. Nah, demikian. Jadi fa'ilun isim apa? Isim sifat. Fa'lun isim apa? Isim jenis. Itulah kira-kira menyebutnya. Maf'ilun isim apa? Isim jenis. Mif'alun isim apa? Isim jenis. Tapi mif'alun isim mustaq. Jangan salah, mif'alun isim mustaq, walau dia dikatakan isim jenis. Tapi mif'alun bukan isim sifat. Isim sifat, isim mustaq. Wallahu a'lam. Contohnya ja'ani dzu malin fala yajuzu ja'ani dzu qa'im. Ya, maka kita enggak bisa mengatakan ja'ani dzu qa'im. Apalagi kalau ja'ani dzuka, enggak bisa. Karena tidak bisa diidhafahkan kepada dhamir. Wallahu a'lam bissawab. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.